Surat dane Paulus kato ring pesamuan ring koto Kolose. Kolose paus siki. Surat puniki saking tiang Paulus, sanewit saking pekarsan ide sang yang widiwase, dados utusan ide sang Kristus Yesus, miwah saking semeton iragane Timotius, katur ring para kaulan ide sang yang widiwase, sanewenten ring kota Kolose, inggih punika para semeton sane setia tu sejeroning ide sang Kristus. Ide sang yang widiwase ajin irage maicayang sih peswece miwah sutrepti rahayu ring semeton sinamian. Sebilang tiang sareng kalih ngastawayang semeton, tiang tansah matur panyukseme ring ide sang yang widiwase, inggih punika ajin ide sang Kristus Yesus penembahan iragane. Santukan, tiang sampun miragi indik kepercayaan para semetone ring ide sang Kristus, miwah indik kapitresnan para semetone marep ring sekancan kaulan ide sang yang widiwase. Rikale sabdane sujati, inggih punika orti rahayune punika ketiba ring semeton, semeton sampun pada mireng indik pengajap-ajap, sane kerauhang melantaran orti rahayune punika. Punika awinan, kepercayaan miwah kapitresnan semetone ring ide sang Kristus, kedasarin antuk pengajap-ajape punika, sane sampun kecawisang ring swarga buat para semeton. Orti rahayune punika ngerauhang merte tur sumebar ke sekuob jagate, sekadi sampun sumebar ring pantaran semetone, ngawit saking rahine daweg semeton miragi indik sih peswecan ide sang yang widiwase, kantos preside uning ring kewiaktiannya ne. Semeton sampun uning ring paindikane punike saking semeton iragane Epapras sane sayang. Sane nyarengin tiang ngaturang ayah, ipun setio tuu ngayah ring ide sang Kristus, pebuat kerahayuan iragane. Ipun nuturang ring tiang, inik sih kapitresnan sane sampun kepaicayang antuk roh ide sang yang widiwase ring semeton. Duaning asapunike, tiang sarengkalih tan rered-rered ngastawayang semeton, ngawit saking tiang miragi indik semetone. Tiang mepinunas mangde ide sang yang widiwase, ngebekin semeton antuk pengresepan, ngeniang indik pekarsan idane, miwah antuk sekancan kewicaksanan sane kepaicayang melantaran roh idane. Mangdane semeton meresidayang urip setinut ring pekarsan ide sang penembahan, tur tansah ngelaksanayang paindikan sane ngledangin ide. Semalihe urip semetone pacang wetuang woh, ingih punike seluwireng laksanane sane ayu, tur pengresepan semetone ngeniang indik ide sang yang widiwase, sayan mewawah-wawah. Dumadak semeton kedadosang kukuh bakuh melantaran kekuatan sane wetu saking kewisesan idane sane luih, mangdane semeton meresidayang sabar nandangin seluwiring paindikan. Aturangje panyuksmo saking liyanging ati ring ide sang aji, sane sampun nadosang semeton pantes buat nampi duman sejeroning paindikan sane sampun cawisang ide ring keprabon galange buat para kaulan idane. Ide sampun mebasang irage saking kekuasaan petenge, tur saharahayu nuntun irage ngaule ring putran idane sane sayang, sane sampun mebasang irage, inggih punike sane sampun ngampurayang dosa-dosan iragane. Ide sang Kristus punike merage lawat ide sang yang widiwase sane tan katon. Ide dados putre sane pinih duur, sane utamaan ring seluiring sane wenten. Santukan melantaran ide, ide sang yang widiwase ngadakang seluiring sane wenten, ring ambarane miwah ring jagate, seluiring sane katon miwah sane tan katon, asapunike taler kewisesan, pengreh, pemerintah miwah penguasa sane niskale. Ide sang yang widiwase ngardi buanane puniki melantaran ide tur pebuat ide. Ide sampun wenten rinan ringsane wenten makesami. Semalihe sejeroning petungilan ring ide seluiring sane wenten makesami boleh tegak suang-suang sekadi patutipun. Ide punike dados ulu pebuat anggan idane, inggih punike pesamuan sane kedruwe antuk ide. Ide punike dados empul keuripan pebuat anggan idane. Ide punike putre sane pinih duur, sane sampun ketangiang saking pantaran anake padem. Mangdane ide preside dados sane pinih utamane, ring pantaran seluiring sane wenten. Santukan, mula sampun kepastian antuk ide sang yang widiwase, mungguing kesampurnan idane punike ngebekin ide sang putre. Punika awinan, melantaran ide sang putre, ide sang yang widiwase sampun mastiang buat ngewaliang buanane puniki ke ayun idane. Melantaran sedan putran idane ring salibe, ide sang yang widiwase sampun namayang tur ngewaliang ring ayun idane seluiring paindikan sane wenten ring jagate miwah sane wenten ring suargan. Sane riin semeton doh saking ide sang yang widiwase, semalihe memeseh ring ide, melantaran pekardi miwah parimanah semetone sane cora. Nanging sane mangkin, melantaran sedan putran idane, ide sang yang widiwase, sampun ngemanggehang semeton dados sewitran idane, mangdane semeton preside suci nirmale miwah tan pecede ring ayun idane. Punika awinan, semeton patut tansah kukuh bakuh sejroning percaya ring ide sang Kristus, sampunang onyah anyih, kantos nilas pengajap-ajape sane sampun sungkemin semeton, rikale semeton mireng orti rahayune punike. Melantaran orti rahayune, sane sampun ke ortiang ke sekubing rat, tiang puniki Paulus sampun dados pengancang orti rahayune punike. Sane mangkin, tiang rumah seliang ring manah, melantaran sengsara sane tandangin tiang pebuat semeton. Santukan, melantaran kesengsaran tiange punike, tiang sareng negepang kesengsaran ide sang Kristus, sane kantun kirang ring anggan idane, inggih punike pesamuan sane kedruwe antuk ide. Semalihe, tiang sampun kemanggehang dados pengancang pesamuan antuk ide sang yang widiwase, sane macayang ring tiang pekaryane punike, sane patut laksana yang tiang pebuat kerahayuan semetone. Pekaryane punike tan lian wantah midartayang sabdan idane setegepnya, inggih punike pepingitan sane sampun pingit ide marep ring imanuse makesami, ring masane sane sampun lintang, nanging sane mangkin sampun werayang ide ring para kaulan idane. Bekarsan ide sang yang widiwase punike kadiasa puniki, inggih punike mangde para kaulan idane preside uning ring pepingitan idane, sane wibuh tur luweh pebuat para bangsane sami. Pepingitane punike kadi asa puniki, ide Sang Kristus melingga ring urip semetone, punika mapi teges, mungwing semeton pacang poleh duman ring keluihan ide Sang Yang Widiwase. Punika awinane, tiang midartayang ide Sang Kristus ring manusane makesami. Tiang mituturin miwah ngurukang sewatek jarmane punike, saking seguluking idep miwah kewicaksanan, mangdane tiang preside ngaturang jadmane punike ring ayun ide Sang Yang Widiwase, sekadi jadmo sane sampun kelih sejeroning petungilan ring ide Sang Kristus. Mangdane paindikane punike preside memargi, punike awinane tiang ngusahayang miwah metuyuhin dewek, antuk kekuatan sane mawisese, paican ide Sang Kristus, sane melingga ring sikian tiangi.